Doa sesudah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ya Allah, Tuhan dari seruan yang amat sempurna ini dan solat yang ditunaikan, berikanlah kepada Muhammad perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah beliau di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan.